بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال رحمه الله فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan karena sesungguhnya tidak akan selamat kalbumu apabila engkau mendengar, yaitu mendengar pembicaraan tentang perselisihan, peperangan yang terjadi di antara para sahabat. كيف الناس يتحدثون عما جرى بينهم وينشرونه على العوام في مشارق الأرض ومغاربها فتكون النتائج قبيحة وسيئة جدا. Bagaimana bisa manusia membicarakan perselisihan, peperangan yang terjadi di antara mereka para sahabat dan menyebarkannya kepada orang-orang awam di bumi bagian timur maupun barat, sehingga hasil yang muncul merupakan keburukan dan sangat buruk. Min hikmatis salafi allati istamadduha min thana'illahi ala ha'ulai sahabati wa min qawlihi idha dhukira ashabi fa'amsiku إذا كنت تحترم الرسول عليه الصلاة والسلام وتحترم أصحابه فلا تخط في هذه الأمور التي تنازعوا فيها. Di antara hikmah salaf yang mereka ambil dari pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat ini dan dari ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, apabila disebutkan tentang para sahabatku, maka tahanlah lisan-lisan kalian. Apabila engkau memuliakan Rasul alaihi salatu wassalam dan memuliakan para sahabat beliau, maka janganlah engkau masuk ke dalam perkara-perkara ini yang mereka para sahabat berselisih padanya. واعتقاد أهل السنة أن الكل مجتهدون كلهم مجتهدون رضوان الله عليهم. Dan akidah أهل السنة adalah bahwasanya seluruh sahabah adalah ahli ijtihad. Mereka semuanya adalah ahlu ijtihad. Semoga Allah meridai mereka. Al-musibu lahu ajrani wal-mukti'u lahu ajrun wahidun. Yang benar mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan dua ganjaran pahala, dan yang keliru mendapatkan satu ganjaran pahala. Fala nattahim ahadan minhum bisu'i niyatin aw bisu'i qasdin wala naqulu fulanun zalama wala fulanun kaza kama yaquluhu ar-rawafidu wal-khawariju wa man yata'atharu bihim minas siyasiyina fayatakallamu fis sahabati ala sabilil umumi aw ala sabilil khususi kamu'awiyata wa'amrin radiyallahu anhuma wa'an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'ina nas'alullaha al-afiyata. Maka tidaklah kita menuduh seorang pun dari kalangan mereka para sahabah dengan niat yang buruk atau maksud yang buruk, dan tidak pula kita mengatakan bahwa fulan dari kalangan para sahabah berbuat zalim. Tidak pula kita mengatakan bahwa fulan dari kalangan sahabah demikian, yaitu mencelanya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij, serta yang terpengaruh oleh mereka dari kalangan para politikus, sehingga ia mencela para sahabah secara umum atau secara khusus, seperti mencela Muawiyah dan Amr radhiyallahu anhuma dan para sahabat Rasulullah seluruhnya. Kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa idha sami'ta ar-rajula yat'anu ala al-athari aw yaruddu al-athara aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu ala al-islami wa la tashukka annahu sahibu hawan wa mubtadi'un. Dan apabila engkau mendengar seseorang mencela hadis-hadis atau menolak hadis-hadis atau menginginkan selain hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tuduhlah ia atas keislamannya, dan janganlah engkau ragu bahwa ia adalah pengikut hawa nafsu sekaligus ahlul bid'ah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Mu'allifu yada'u mikyasan yu'rafu bihi ahlul bid'i wa dalali من أهل الحق والهدى. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى meletakkan ukuran yang diketahui dengannya ahlul bid'ah dan orang-orang sesat dari ahlul haq, orang-orang yang berpegang dengan kebenaran dan petunjuk. Fal muslimu sadiqul mukhlisu yuhibbu sunnata wa yahtarimu nususaha wa yaltazimuha fi kulli syu'unihi. Maka seorang muslim yang jujur, yang ikhlas, ia mencintai sunnah, memuliakan dalil-dalilnya dan berpegang dengan sunnah tersebut dalam seluruh urusannya. Wa ashabul ahwa'i ala khilafi hadzal manhaji. Sementara para pengikut hawa nafsu di atas penyelisihan terhadap manhaj ini. Fala yat'anu fil ahadithi aw yarudduha 'inda al-ihtijaj biha aw yarghabu 'anha illa muttabi'un dallin. Maka tidaklah mencela hadis-hadis atau menolak hadis-hadis tatkala hadis-hadis tersebut dijadikan sebagai dalil, atau meninggalkan hadis-hadis tersebut, melainkan ahlul bid'ah yang sesat. Faqawlul mu'allifu mustanidun ila hadithir rasuli alaihi salatu wassalamu haythu qala لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أو كما قال في الحديث كما في حديث أبي رافع. Maka ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala bersandar pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam di mana beliau mengatakan, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian bersandar pada dipannya, datang kepadanya sebuah perintah dari apa yang aku perintahkan, datang kepadanya sebuah perkara dari apa yang aku perintahkan atau aku larang, namun ia justru mengatakan, aku tidak tahu apa yang kami dapati di dalam kitabullah, kami mengikutinya. Yaitu ia tidak mau mengambil hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan ia mengklaim bahwa ia hanya mau mengambil dari Al-Quran, atau sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan di dalam hadis, sebagaimana di dalam hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu. يعني يأتي إلى الحديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أو نهي فيقول ما أستسلم أنا عندي كتاب الله يكفيني. Yaitu seseorang datang kepada sebuah hadis dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, baik itu yang berupa perintah ataupun larangan, namun ia justru mengatakan, aku tidak mau tunduk kepada hadis tersebut. Di sisiku terdapat kitabullah, cukup bagiku kitabullah tersebut. Fahadha dhalun, maka orang ini sesat. Yaruddu bayan al-Qur'ani wa syarhahu wa tafsilahu wa ma yakhussu عامه ويقيد مطلقه ويرد في نفس الوقت القرآن نفسه. Orang ini menolak penjelasan terhadap Al-Quran, syarah semakna penjelasan terhadap Al-Quran, perincian terhadap Al-Quran yang mengkhususkan lafaz yang umum di dalam Al-Quran dan yang mengikat lafaz yang mutlak di dalam Al-Quran, yaitu orang ini menolak sunnah. Dan pada saat yang sama ia menolak Al-Quran itu sendiri. الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تعالى berfirman di dalam Al-Quran, apapun yang Rasul datangkan kepada kalian, ambillah. Dan apapun yang Rasul larang kalian darinya, tinggalkanlah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala berfirman pula di dalam Al-Quran, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya seorang hamba menerima hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang menolak hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, pada hakikatnya ia juga menolak Al-Quran. Karena Al-Quran di dalamnya terdapat perintah untuk menerima dan mengambil hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. فالرسول بينا وما أمر به وما نهى عنه مثل النصوص القرآنية. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan Al-Quran dan apapun yang Rasul perintahkan dan apapun yang beliau larang, semisal dengan dalil-dalil Al-Quran. Kama fi hadithil Miqdam ibn Ma'di Karibin, sebagaimana di dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wama wajadna fihi min haramin istahramnahu. Hampir-hampir ada seseorang bersandar pada dipannya, disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadis-hadisku, yaitu dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ia justru mengatakan, antara kami dengan kalian terdapat kitabullah azza wa jal, maka apapun yang kami dapati di dalam kitabullah berupa perkara yang halal, kami pun menghalalkannya. Dan apapun yang kami dapati di dalam kitabullah berupa perkara yang haram, kami pun mengharamkannya. Yaitu orang ini tidak mau menerima hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mithlu ma harramallahu. Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allaqa hadal qawla bi anna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallahu. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan catatan terhadap ucapan ini dengan bahwa apapun yang diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Fannassul Qur'aniyu alladhi yubayyinu haraman aw halalan yajibu ittiba'uhu. Maka dalil dari Al-Quran yang menjelaskan yang haram atau yang halal wajib diikuti. Wa mithluhu an-nassun nabawiyyu alladhi yanussu ala tahrimi haramin aw tahlili halalin yajibu an yu'khadha bihi wa yutaqabbala kama yu'khadhu bin nususil qur'aniyyati wa tutaqabbalu. Dan yang semisal dengan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan diharamkannya sebuah perkara yang haram atau dihalalkannya sebuah perkara yang halal, juga wajib untuk diambil dan diterima, sebagaimana dalil-dalil dari Al-Quran diambil dan diterima. Fafit tashri'ati at-tahrimu wa-tahlilu huma sawa'un. Maka di dalam pensyariatan, yaitu pengharaman dan penghalalan, Al-Quran dan sunnah sama. Fil i'jazi Al-Quran yakhtalifu. Namun, dalam hal kemu'ajizatan, Al-Quran berbeda. Ya'ni yusalla bihi fis salati, yukra'u bihi fis salati, wa yutahadda bihi, tahadda Allahu bihi al-jinna wal-insa. Yaitu Al-Quran dilakukan salat dengannya di dalam salat. Al-Quran dibaca di dalam salat. Dan Al-Quran ditantang dengannya orang-orang musyrikin Quraisy untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Allah Ta'ala menantang dengan Al-Quran jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Ar-Rasulu ma tahadda bi sunnatihi alaihi salatu wassalamu. Sedangkan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau tidaklah menantang dengan sunnah beliau, yaitu tidaklah beliau menantang orang-orang musyrikin Quraisy untuk mendatangkan yang semisal dengan sunnah beliau. Wala syar'al qira'ata biha fis salati. Dan tidak pula Allah Azza wa Jal mensyariatkan untuk membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Fafi hadhihi an-nahiyati yakhtalifani. Maka pada sisi ini, yaitu kemu'jizatan, Al-Quran dan sunnah berbeda. Walakin fi majalil i'tiqadi wa majalil tahlili wa majalil tahrimi wa ghairiha minal majalati huma sawa'un fi wujubil akhdhi wal ihtikami ilayhima wal qawli bihima fil halali wal harami. Akan tetapi dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan penghalalan, dalam permasalahan pengharaman, dan yang lainnya dari berbagai permasalahan, Al-Quran dan sunnah sama dalam hal wajibnya diambil dan wajibnya berhukum kepada keduanya, serta dalam hal berkata dengan keduanya tentang halal dan haram. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.